Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyakum. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan ini kembali kita membacakan kajian yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu pembahasan kitab Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud rahimahullah ta'ala. Demikian pula kita bacakan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan bait yang ketujuh yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, walaisa bimauludin walaisa biwalidin walaisa lahu syabahun ta'ala al-musabbahu. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa bimauludin, tidaklah diperanakkan, walaisa biwalidin, dan tidaklah beranak. Walaisa lahu syabahun, dan tidak ada baginya penyerupaan, ta'ala al-musabbahu, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, al-musabbahu, yang disucikan, yang maha suci. Yang mana bait ini diambil dari surat Al-Ikhlas yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ahad, yang Maha Esa, yang tunggal. Allahus Samad, dan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamai ataupun menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya, bait yang ke-8 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wa qad yunkirul jahmiyu hadza wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrihu rawahu jarirun an maqali muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dzaaka tanjahu. Bait yang ke-8 dan yang ke-9. Kata beliau di sini pada bait yang ke-8, waqad yunkirul jahmiyu hadza, dan sungguh al-jahmiyah, al-jahmi ya, firqah jahmiyah, mereka mengingkari ini. Maksudnya mengingkari akidah tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah mereka mengingkari ini, mengingkari ru'yatullah. Wa indana bimisdati ma qulna, dan di sisi kami ada pembenaran dari apa yang kami katakan, yaitu ada dalil dari apa yang kami katakan, haditsun musarrahu, yaitu dalil dari hadis yang musarrah, hadis yang jelas. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, yang diriwayatkan oleh Jarir, yaitu sahabat Jarir bin Abdullah, ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, an maqali Muhammadin, dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul mithla ma qad qala fi dzaaka tanjahu, maka katakanlah mithla ma qad qala, semisal apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dzaaka dalam perkara tersebut, tanjahu, maka engkau akan beruntung, akan selamat. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Asy-Syarih Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, qad yunkirul jahmiyu ru'yatallahi fil akhirah. Dan sungguh al-Jahmiyah, firqah Jahmiyah, mereka mengingkari ru'yatullah, mengingkari keyakinan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Yang telah kita jelaskan pada bait yang sebelumnya tentang ru'yatullah. Wala mustanada lahu fi dzalik, yang mana tidak ada sandaran mereka dalam perkara tersebut. Ya, ini tidak ada dalil mereka untuk menolak akidah tentang ru'yatullah. Nah, menunjukkan penolakan mereka ini adalah suatu bentuk penolakan terhadap dalil, terhadap nas yang jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang banyak yang mutawatir. Wa nahnu indana fi itsbati ru'yati ahaditsu katsirah mutawatirah min riwayati jama'atin min as-sahabah. Dan di sisi kami ahlu sunnah, kata beliau, di dalam menetapkan ru'yah, keyakinan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ahaditsu katsirah, hadis-hadis yang sangat banyak, mutawatirah, yang mutawatir, min riwayati jama'atin minas sahabah, dari riwayat-riwayat jamaah para sahabat. Banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatullah. Wa qad saqaha Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau telah membawakan hadis-hadis tentang ru'yatullah di dalam kitab beliau yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, perjalanan ruh, perjalanan arwah ke negeri peristirahatan. Wa huwa kitabun fil jannah wa usafiha wa ma fiha. Dan kitab tersebut, kitab Hadil Arwah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah kitab yang isinya menceritakan tentang al-jannah, tentang surga, demikian pula sifat-sifatnya dan apa yang ada di dalam surga tersebut. Wa auradal ahaditsa al-mutawatirah fiha bi siyaqiha wa asanidiha wa ruwatiha. Dan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang ru'yatullah, hadis-hadis yang mutawatirah. Ya, beliau membawakannya dengan siyaqnya, dengan konteks hadisnya dipaparkan oleh beliau. Ya. Wa asanidiha wa ruwatiha. Demikian sekaligus beliau memaparkan hadis di dalam kitab tersebut itu dengan menyebutkan sanad-sanadnya dan periwayat-periwayatnya. Nah, dipaparkan oleh beliau. Disebutkan di dalam kitab tersebut, ya, ada sekitar 26 para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, hadis ru'yah. Menunjukkan suatu nas yang qat'i, suatu dalil yang telah pasti, yang tidak mungkin untuk ditolak, ya, tidak mungkin untuk ditolak. Dan tidak dikatakan masalah ini adalah masalah khilafiyah. Nah, tidak, ini bukan masalah khilafiyah. Memang masalah khilafiyah, tapi khilafiyah, ya, masalah perselisihan yang sifatnya adalah khilafu at-tadad, ya, khilaf tadad, khilaf yang saling bertentangan antara apa? Antara hak dan batil. Ini khilaf, ya, khilaf yang saling bertentangan. Yang mana kalau yang menyelisih kebenaran, maka dikatakan dia adalah seorang yang sesat. Seperti khilaf al-sunnah dengan syiah. Khilaf, tapi bukan khilaf yang boleh untuk kita bertoleransi. Ah, biar, ya, yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di hari kiamat, mereka juga kaum muslimin. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena hadisnya jelas. Nah, nas Dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah jelas. Nah, tidak ada keraguan. Tidak bisa dipalingkan ke sana dan kemari. Ya, kecuali mereka, orang-orang yang hatinya penuh dengan keraguan-keraguan. Yang telah dikotori dengan syubhat, syubhat-syubhat. Akibat apa? Akibat banyak mempelajari ilmu-ilmu kalam, ilmu filsafat yang datang dari orang-orang kufar. Nah, ini Jam bin Sofwan, ya, disebutkan oleh para ulama, dia adalah seorang yang pintar, ya, cerdas. Ini Jam bin Sofwan. Tapi dia bukan seorang penuntut ilmu yang duduk di majelis para ulama. Dia mempelajari kitab-kitab, ya, kitab-kitab filsafat dari Yunani. Ini akhirnya apa? Filsafat Yunani masuk ke dalam akidah Islam. Ujung-ujungnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal-akal mereka. Ini bahayanya belajar ilmu filsafat. Ya, yang subhanallah ilmu filsafat ini dijadikan satu mata kuliah, ya, di perguruan-perguruan tinggi Islam. Nah, fakultas ilmu filsafat. Ya. Nah, bahaya. Bukan semakin paham terhadap agama orang yang mempelajari filsafat. Makin jauh, makin sesat. Ya. Oleh karena itu pantas saja, ya, mereka orang-orang, sebagian orang-orang awam, orang-orang tua, mereka mengatakan kalau belajar agama itu jangan terlalu dalam, ya, biasa saja, nanti bisa gila, ya, bisa sesat. Jadi belajar agama kok gila, bagaimana? Ya, seorang yang belajar agama itu semakin cerah, hatinya semakin bersih, ya, kehidupannya semakin terarah, jelas. Nah, yang gila kalau dia mempelajari agama keluar dari jalur syariat, ya, tidak dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, gila. Belajar agama dengan apa? Metode Sufiyah, gak sanggup dia, ya, mencapai tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan oleh mereka, orang-orang sufi. Tingkatan, ya, syariat, hakikat, ma'rifah, gak sanggup. Sampainya, mampunya hanya sekedar tingkatan hakikat, ya. Ketika sampai ke tingkatan yang berikutnya, stres, gila. Nah, ini. Qalu an-Nadhim rahimahullah, perkataan an-Nadhim rahimahullah, rawahu Jarir. Dan diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu wa huwa jumlatir ruwah min as-sahabah. Yang mana Jarir bin Abdullah Al-Bajali merupakan salah satu dari sekumpulan perawi-perawi dari para sahabat yang meriwayatkan hadis ru'yah yang terkenal. Ya. Naam. Yang disebutkan di dalam riwayat Jarir, beliau mengatakan kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini, bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatih. Yang mana kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hadis tentang ru'yah, hadis Jarir. Nah, wa illa faqad rawahu ghairuhu minas sahabah. Kalau tidak demikian, jadi faqad rawahu ghairuhu minas sahabah. Sungguh telah meriwayatkan hadis ru'yah yaitu sahabat, para sahabat selain Jarir bin Abdullah, banyak. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi sampai 26 sahabat yang meriwayatkan. Nah, hadis mutawatir. Itu pun tetap ditolak oleh mereka, orang-orang Jahmiyah. Fanadhim rahimahullah, maka an-nadhim rahimahullah arada an yumathila fahasab. Beliau hanya sekedar memberikan contoh, ya, hanya sekedar ingin memberikan contoh. Nah, di sana masih banyak hadis-hadis yang lain yang bisa antum lihat di kitab yang telah kita sebutkan tadi atau kitab-kitab akidah yang lain. Nah, banyak disebutkan. Baik. An maqali Muhammadin, dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yarwihi Jarirun min qauli Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marfu', ya, hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis mauquf. Artinya apa? Itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu hadis mauquf, ya, kalau itu hadis mauquf, misalnya itu perkataan sahabat, maka tetap dihukumi hukum marfu'. Karena hadis mauquf dalam perkara akidah, ya, dalam perkara-perkara gaib, itu tidak mungkin para sahabat mereka berijtihad dari akal-akal mereka, tidak. Nah, kecuali memang sahabat tersebut dikenal sahabat yang meriwayatkan dari riwayat-riwayat Israiliyat. Maka itu ada pembahasan tersendiri yang dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Faqul mithlama qad qala fi dzaka tanjahu. Maka katakanlah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut, tanjahu. Maka engkau akan selamat. Ya. Kalau menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan merugi. Nah, qul ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tanjah, wa la tukhalif qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam fatakhsar. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan beruntung, akan selamat, dan janganlah engkau menyelisih perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam fatakhsar, sehingga engkau akan merugi. Nah, menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas, ya. Nah, sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah, ya, kita mengucapkan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa? Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Karena sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Ya, sungguh apa yang beliau katakan merupakan wahyu yang diwahyukan. Ya, jadi bukan dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu. Nah, menolak perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti menolak wahyu. Menolak perkataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, ya, Rabb kita, sesembahan kita. Nah, wa qauluhu alaihi salatu wassalam haqqun la yatatarraqu ilaihi syak. Maka perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, kebenaran, ya, yang tidak bisa, ya, digugat dengan keraguan. Ya, tidak bisa digugat ataupun ditolak dengan keraguan. Nah, suatu yang pasti. Nah, apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti pada hari kiamat, ya sudah, kita terima. Ya, enggak perlu repot. Nah, menolaknya. Nah, maka ini, ya, beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang Jahmiyah mereka telah menolak akidah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Jahmiyah. Nah, baik, kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya. Bait yang ke-10 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu taala, yang bait ini, bait yang ke-10 ini, ya, akan membahas tentang akidah yang berikutnya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah tentang, ya, itsbat penetapan yadullah, itsbatu yadillah, penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa qad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Dan sungguh, ya, orang-orang Jahmiyah lagi disebutkan, Karena memang kelompok Jahmiyah ini ya merupakan pentolan ya dari firqah-firqah bid'ah yang lain. Syairah, Maturidiyah, itu sumbernya itu Jahmiyah. Ya. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah mereka juga telah mengingkari tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mengingkari sifat tangan ya, tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wakil tayadaihi, dan kedua tangannya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala bil fawadili, dengan keutamaan-keutamanya tanfahu, senantiasa terbentang. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbentang, yaitu senantiasa memberikan ya karunia kepada hamba-hambanya tanfahu. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-Jahmiyyu Jahmi huwa alladhi yakunu ala madhhabil Jahm, ya, ala madhhabil Jahmi Ibn Safwan. Jahmi adalah siapa yang dia bermadhab dengan madhabnya Jahm bin Safwan. Dikatakan dia seorang Jahmi, ya, dia berakidah seperti akidahnya Jahm bin Safwan, maka dia dikatakan adalah seorang Jahmi, pengikut madhab Jahmiyah. Alladhi akhadha madhabahu anil Ja'd bin Dirham, yang mana Jahm bin Safwan ini mengambil madhabnya, ya, madhab bid'ahnya tentunya dari Ja'ad bin Dirham, ya, Ja'ad bin Dirham yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Ja'ad bin Dirham ini dihukum mati, ya, disembelih oleh khalifah pada waktu itu pada hari raya Idul Adha, disembelih karena mengingkari bahwasanya Nabi Musa mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, dan mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat. Akhirnya khalifah pada waktu itu ya menghukum Ja'ad bin Dirham dengan hukuman mati. Walaupun di dalam riwayat tersebut terdapat kelemahan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, dia seorang yang dia mengikuti mazhab Jahmiyah, dikatakan seorang Jahmi. Walaupun dia tidak menamakan dirinya ataupun tidak menyebutkan bahwasanya dirinya pengikut Jahmiyah. Ya. Nah. Tentunya pada masa kita sekarang ini, nah, tidak ada yang mau apabila dia dikatakan pengikut mazhab Jahmiyah, karena jelas sesatnya Jahmiyah ini, kesesatannya jelas di tengah-tengah umat. Ya, tapi yang membawa pemikiran Jahmiyah ini terus, ya, terus ada. Nah, dan yang disebutkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Alamah Muhammad Aman Al-Jami, ya, Muhammad Aman Al-Jami, Syekh dari Syekh Rabi' hafizahullah taala, bahwasanya pembawa liwa, pembawa bendera Jahmiyah fi hadzal asr, pada zaman ini adalah Muhammad Zahid Al-Kautsari. Orangnya sudah meninggal, Muhammad Zahid Al-Kautsari. Nah, seorang yang dia bermadhab Hanafi muta'assib, seorang yang sangat fanatik dengan madhab Hanafi, ya. Nah, mencela para a'immatul muslimin, dia mencela para imam-imam kaum muslimin, mulai dari para sahabat sampai para a'immah yang setelahnya. Tidak ada yang selamat, semua dilemahkan. Dalam keadaan orang ini, Muhammad Zahid Al-Kautsari, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dia adalah seorang yang alim, seorang yang sangat pakar dalam sisi ilmu hadis, karena dia mengetahui ilmu riwayat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya dengan ilmunya. Nah, kitab-kitabnya menyesatkan umat. Nah, dan salah satu kitab yang membantah kitab yang ditulis oleh Zahid Al-Kautsari diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tankil bima fi ta'ni bil Kautsari minal abatil. Ya. Nah, menunjukkan madhab Jahmiyah itu masih banyak. Wa qaulun nadhim rahimahullah, dan perkataan an-nadhim rahimahullah, wa qad yunkirul jahmiyu, dan sungguh al-jahmi mereka telah mengingkari, yakni atba'ul jahm yunkirunal asma'i was sifat, yunkirunal asma'a was sifat. Pengikut Jahm bin Safwan, ya, pengikut mazhab Jahmiyah, mereka mengingkari asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua diingkari. Wa hadza min madhhabil khabith, dan ini termasuk dari mazhab mereka yang kotor, yang buruk. Wa illa falahu madhhabun qabihun fi iddati masail. Ya. Kalau tidak demikian, maka sungguh mereka Jahmiyah memiliki mazhab yang jelek dalam berbagai permasalahan, bukan cuma dalam perkara ini saja. Ya. Mereka memiliki mazhab yang qabih dalam banyak permasalahan, wa minha ingkarul asma'i was sifat. Di antaranya mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Jahmiyah. Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, mereka apa? Ya'budul asnam. Mereka menyembah patung. Ini orang-orang kafir Quraisy. Sementara orang Jahmiyah, ya'budul adam. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini Jahmiyah. Orang musyrik menyembah patung, orang Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, diingkari sifat melihat, diingkari sifat mendengar, ya. Kalau semua sifat Allah Subhanahu wa taala diingkari dengan alasan kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, ya, maka konsekuensinya mereka juga akan menolak sifat wujud bagi Allah. Ya, menolak sifat wujud. Kalau menolak sifat wujud berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Maka mazhab mereka adalah mazhab yang qabih. Wa qauluhu, dan perkataan an-nadhim rahimallahu, wa qad hadhihi litahqiq. Qad di sini adalah untuk tahqiq, yaitu menunjukkan sesuatu yang sungguh. Ya, sungguh-sungguh terjadi atau benar-benar terjadi. Ini dalam ilmu nahwu, kalau qad masuk di dalam fi'il madhi, ya, maknanya takrib, apalagi satu lagi, tahqiq dan takrib, ya kan, menunjukkan sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang dekat, ya, akan terjadi. Nah, mithlu qad qamatish shalah, seperti qad qamatish shalah. Nah, qad qamatish shalah artinya salat benar-benar akan ditegakkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala faqir dan kami adalah kaya. Waliyadz billah, perkataan orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu, dan kami akan menulis apa yang mereka katakan. Qad, ya. Nah, ini huruf qad ta'ti li tahqiq wa huwa al murad huna. Itu bisa maknanya tahqiq seperti yang kita sebutkan. Wa huwa al murad huna, dan itu yang diinginkan di sini, wa ta'ti li taqlil, dan datang dengan makna taqlil, sedikit. Mithlu qad yajudul bakhil. Ini kalau masuk ke dalam fi'il mudhari. Ya, qad yajudul bakhil. Maknanya terkadang orang yang bakhil itu dermawan. Nah, hadhihi li taqlil. Ini untuk taqlil. Wa hiya huna laisat li taqlil, innama hiya li tahqiq. Dan di sini qad itu, ya, faedahnya adalah li taqlil. Bukan sebagai taqlil, menunjukkan sesuatu yang sedikit. Innama hiya li tahqiq. Akan tetapi ini menunjukkan tahqiq. Benar-benar. Ya, qad yunkirul jahmi, sungguh-sungguh, ya, atau benar-benar orang-orang Jahmiyah mereka telah mengingkari tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Nadhim rahimahullah aidan, qad yunkirul Jahmiyyu aidan. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah mereka juga mengingkari aidan, yaitu kama ankara ru'yat Allah azza wajal fa innahu aidan yunkiru itsbatal yadain lillahi azza wajal. Sebagaimana mereka menolak ru'yatullah, menolak akidah melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menolak penetapan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditolak ya. Ditolak pula oleh orang-orang Jahmiyah. Wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyatun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah. Ya, jadi ada sifat bagi Allah, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah, sifat dzatiyah mislu, sifat dzatiyah seperti al-yadain, dua tangan. Al-wajh, wajah. Al-qadamain, qadamain, dua kaki. Wal-asabi', jari jemari. Nah, ini sifat dzatiyah yang ya mulazimah, yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau sifatun fi'liyah, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Mithlu seperti an-nuzul. Ya, turun. Wal istiwa, istiwa di atas arsy. Wal kalam, sifat kalam. Wal khalq, dan sifat mencipta. Ini sifat fi'liyah. Ya, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu ma ja'at dalila bi itsbatil fakullu ma ja'at dalilu bi itsbatihi lillahi min sifatiz dzati fa innana nusbituhu lillahi azza wa jalla khilafan lil mu'attilah. Dan setiap dalil yang datang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, maka kita menetapkan pula ya khilafan lil mu'attilah. Ini berbeda dengan kaum mu'attilah. Kaum mu'attilah dari kata ta'til, yaitu suatu kaum, suatu kelompok yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu Jahmiyah. Mereka mu'attilah. Ya. Alladzi yanfuna asma'allah wa sifatihi. Yang mana mereka menafikan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala ra'sihim al-Jahmiyah. Dan yang paling terdepan adalah kelompok Jahmiyah. Wa khilafan lil mumatsilah alladzina yaghluna fil itsbat. Demikian pula kita berbeda dengan kelompok mumatsilah. Apa itu mumatsilah? Mumatsil dari kata tamsil, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Yang dimaksud adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Alladzina yaghluna fil itsbat, yang mana mereka gulu ekstrim di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga mereka menetapkan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Nah, hatta yushabbihuna sifatillah bi sifati khalqih. Sampai-sampai mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Fahum 'ala tarfai naqidin. Fahum 'ala tarfai naqidin. Mereka itu berada pada dua sisi yang saling bertentangan. Ya. Fahaula ghalu fi tanzihi hatta nafau asma Allah wa sifatihi. Maka mereka, orang-orang mu'attilah, mereka berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini berlebihan. Alasannya apa? Dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Kalau punya mata, berarti sama dengan makhluk. Ya. Ini kata mereka. Nah, wahaula, dan sementara mereka, orang-orang mumatsilah, ghalu fil itsbati hatta syabbahu Allah bi khalqihi. Al-mumatsilah, mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik, maka ini ada dua kelompok yang saling bertentangan. Wa ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainal fariqain. Ahlu sunnah mereka adalah yang pertengahan di antara dua golongan. Fayuthbituna lillah ma athbathahu li nafsih min sifatil dzati wa sifatil af'al. Maka ahlu sunnah mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sendiri berupa sifat-sifat ya dzatiyah ataupun sifat-sifat fi'liyah. Khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan mu'attilah yang menolak sifat Allah. Itsbatan bila tamtsil, yang mana ahlu sunnah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Khilafan lil musyabbihah, berbeda dengan orang-orang musyabbihah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini qauluhu, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Hadza raddun 'alal mumatsilah, ini bantahan terhadap orang-orang mumatsilah. Wa huwas samiul basir, dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah bantahan untuk orang-orang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. Fuan Ustaz, ana mau tanya bagaimana ilmu filsafat itu? Apa ini? Atas jawabannya jazakumullahu khairan. Wallahu alam, ya. Ana sendiri enggak pernah belajar filsafat, tapi ini disebutkan oleh para ulama atau sebutkan bagi mereka, ya, filsafat itu memahami hakikat sesuatu berdasarkan akal. Jadi mereka dalam menetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menggunakan akal. Nah, tidak menggunakan dalil. Nah, ilmu filsafat dengan ilmu kalam, ya, ini sama. Filsafat dengan ilmu kalam. Contoh bahasa-bahasa filsafat, ya, contoh. Misalnya mereka mengatakan apa? Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat yang lebih besar darinya? Nah, ini contoh ilmu filsafat. Gimana jawabnya? Bisa? Kalau bisa berarti ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, kufur. Ya, kalau kita meyakini ada zat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan tidak bisa, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan syaitan yang enggak perlu untuk dijawab dan enggak perlu untuk dibahas. Ini bahasa-bahasa ahlul kalam, ahlul filsafat seperti ini. Contoh lain bahasa ahlul filsafat, ya. Mana yang lebih dahulu? Telur apa ayam? Apa jawabannya? Telur apa ayam? Nah, ayam apa telur? Enggak perlu dijawab, ya. Nah, enggak perlu dijawab. Nah, enggak ada ilmu kita mana ayam atau telur dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayam. Ya. Baik. Ada dari kalangan ahlul bid'ah yang menolak Allah turun seperti jam malam dan bersemayam Allah di atas arsy dan berhujah ketika Nabi Ibrahim ditanya akan kemana, Nabi Ibrahim menjawab, aku akan mendatangi Rabbku, sedangkan Nabi Ibrahim ke arah Palestina. Mereka menentang akidah ini. Taib, akidah nuzul Allah Subhanahu wa taala turun, ini salah satu akidah ahlus sunnah wal jamaah yang telah disebutkan di dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, ya, hina thuluthi lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, ya. Nah, jadi akidah yang disebutkan dalam hadis yang wajib bagi kita untuk meyakininya. Enggak perlu untuk memikirkan dengan akal-akal kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, enggak perlu diumpamakan seperti turun khotib dari mimbar. Ya. Enggak perlu dipertanyakan bagaimana, ya, sementara malam dan siang ini enggak sama. Kalau di Amerika siang, tempat kita malam misalnya. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala turunnya berulang-ulang. Ya, seperti itu tidak perlu dibahas. Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Ya, yang wajib bagi kita adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah an-nuzul, turun ke langit dunia. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa ana jawab dari pertanyaan ini, sisanya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.